Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fatihillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Selesai dari pembahasan bab yang ke-8 tentang tayamum, kita masuk pembahasan bab berikutnya. Al-babut tasi', bab yang ke-9. Fin najasati wa kaifiyati tathhiriha wa fihi masail. Bab yang ke-9 tentang najis dan cara mensucikannya. Dan padanya ada beberapa masalah. Bab yang ke-9 dari kitab yang pertama, itu kitab Ut-Toharoh, adalah tentang najis-najis. Tentang najis dan tentang cara mensucikan najis. Dan dalam bab ini ada beberapa masalah pembahasan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Ta'rifun najasati wa nau'aha, definisi najis dan dua macamnya. Masalah yang pertama adalah tentang ta'rif, tentang definisi najis. Apa itu najis? Banyak orang mengartikan najis itu adalah sesuatu yang kotor. Atau sesuatu yang menjijikan. Yang definisi tersebut adalah belum tepat. Karena tidak semua yang kotor itu najis. Dan dalam masalah ini, masalah yang pertama ini juga tentang dua macam najis. Najis ada dua macam dan akan dijelaskan pada pembahasan yang pertama ini. An-najasatu hiya kullu ainin mustaqdharatin amara syari'u bijtinabiha. An-najasatu hiya, najis adalah kullu ainin, semua benda, semua zat yang dianggap kotor. Amaro syari, yang asyari memerintahkan, bijtina biha, untuk menjauhinya. Ini ta'rif, definisi najis. Najis itu adalah semua zat, semua benda yang dianggap kotor. Dan syariat memerintahkan untuk menjauhinya. Amaro syari'u bijtinabiha. Asyari itu adalah Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasulnya. Asyari artinya yang membuat syariat, yang mensyariatkan. Nah, Asy'ari yang mensyariatkan itu adalah Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasulnya. Sehingga najis itu adalah semua benda, semua zat yang itu anggap kotor, yang syariat memerintahkan untuk menjauhinya. Syariat memerintahkan untuk menjauhinya, untuk membersihkannya. Sehingga semua kotoran yang syariat memerintahkan untuk menjauhinya itu najis. Kotor tetapi syariat tidak memerintahkan untuk menjauhinya, itu bukan najis walaupun itu dianggap kotor. Ya. Sebagai contoh, tai kambing, ayam, itu kotor. Orang menganggap kotor. Dan itu kotor. Tetapi itu tidak najis. Ya, tidak najis. Karena syariat tidak memerintahkan untuk mensucikan, untuk menjauhi. Sehingga kalau seandainya ada orang sholat, kemudian pakaiannya terkena kotoran ayam, maka sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Karena itu bukan najis. Nah, najis itu apa saja? Ini telah ditetapkan oleh syariat yang insya Allah dalam bab ini akan kita baca. Wahiyya nau'ani, dan najis itu ada dua macam. Al-awalu yang pertama, najasatun ainiyatun au haqiqiyatun. Yang pertama adalah najasah ainiyah. Najis ainiyah atau najis haqiqiyah. Ini yang pertama. Najasatun ainiyatun au haqiqiyatun. Najasah ainiyah. Najis ainiyah atau najis haqiqiyah. Najis yang hakiki, yang sebenarnya. Suatu yang zatnya itu adalah najis. Wahiyallati latathuru bihalin. Najis haqiqiyah atau najis ainiyah itu adalah najis yang tidak suci. Bihalin. Bagaimanapun keadaannya. Ini najis ainiyah, najis haqiqiyah. Najis yang tidak bisa suci bihalin pada keadaannya. Lianna ainaha najasatun, karena zatnya itu adalah najis. Sehingga tidak bisa suci. Karau fil himar, seperti kotoran keledai. Kotoran keledai zatnya itu najis. Nah, kotoran keledai itu enggak bisa disucikan. Bagaimana mensucikan kotoran keledai? Zatnya itu najis. Kalau pakaian terkena kotoran keledai, nah itu bisa disucikan. Tapi kotoran keledainya tidak bisa suci. Suci kalau hilang, tidak ada zatnya, atau berubah zatnya, itu baru suci. Tapi kalau masih ada zatnya, tidak bisa suci. Ini najasah ainiyah, najasah haqiqiyah. Yang najis yang tidak bisa suci. Dihalin. Ada keadaannya. Nah, wadam, darah. Darah yang ijma ulama, yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yang najis adalah darah haid. Ya. Itu zatnya najis. Darah haid itu enggak bisa suci. Nah, wal baul, air kencing. Air kencing itu zatnya najis sehingga tidak bisa suci. Kecuali kalau zatnya itu hilang. Ya. Zatnya ada pada sesuatu kemudian hilang dari sesuatu itu. Yang suci bukan air kencingnya, yang suci itu adalah sesuatu yang terkena air kencing. Kecuali kalau sudah berubah, hilang sifat najisnya, nah baru bisa suci. Itu yang namanya istihalah. Ya. Umpamanya kotoran manusia, tinja itu najis. Kalau kemudian berubah, sifat najisnya itu hilang, berubah jadi tanah, 100% tanah, itu baru suci. Karena zatnya sudah enggak ada. Zatnya sudah hilang. Itu yang namanya istihalah. Tapi kalau zatnya masih ada, bagaimanapun keadaannya, tidak bisa. Nah, najis yang seperti ini namanya najasah ainiyah atau najasah haqiqiyah. Atsani yang kedua, najasatun hukmiyah. Najasah hukmiyah. Yang kedua adalah najasah hukmiyah. Wahia amrun i'tibari. Yakumu bil a'dha wa yamna'u min sihhatis salati. Najasah hukmiyah adalah perkara yang i'tibari. Najasah hukmiyah hiya amrun i'tibari, yaitu perkara i'tibari. Perkara i'tibari itu perkara yang dianggap najis. Yakumu bil a'dha, yang ada pada al-a'dha, anggota badan. Wa yamna'u min sihhati shalah, dan menghalangi sahnya sholat. Menghalangi sahnya sholat. Seperti sebagai contoh, orang kakinya terkena air kencing. Maka kaki orang itu najis karena terkena najisnya air kencing. Kemudian ini menghalangi sahnya sholat. Kalau seandainya orang ini sholat dalam keadaan air kencing yang ada pada kakinya tidak dihilangkan, maka sholatnya tidak sah. Atau orang pakaiannya terkena najis, tinja umpamanya. Maka pakaiannya itu dikatakan najis. Pakaiannya itu najis. Pakaiannya najis karena terkena najis. Pada hakikatnya, zatnya pakaian itu enggak najis. Pakaiannya itu enggak najis. Tapi karena terkena najis, pakaian itu menjadi najis. Yang apabila dipakai untuk sholat, sholat terhalang dari sah. Enggak, sholat itu tidak sah. Ya. Seperti tangan terkena najis. Hakikatnya dan zatnya tangan itu tidak najis. Yang najis itu adalah apa, air kencing atau tinja atau darah haid. Itu hakikatnya yang najis, zatnya yang najis. Terkena pakai tangannya jadi dikatakan pelangannya najis. Ini najis hukmiyah. Yang zatnya, hakikatnya tidak najis, tapi terkena benda najis. Itu najasah hukmiyah. Wa yashmalul hadats al-asghar alladhi yazulu bil wudu, dan mencakup hadas kecil. Najis hukmiyah ini mencakup hadas kecil. Yang hadas kecil ini hilang dengan wudu. Seperti ghaid. Ya. Seperti ghaid. Yaitu buang air besar. Bagaimana sudah kita lewati pembahasannya. Hadas kecil itu membatalkan wudu. Hadas kecil itu hilang dengan wudu. Karena hadas kecil itu adalah sifat yang menghalangi sahnya sholat yang berada pada anggota wudu. Wal hadatsal akbar, dan hadas besar. Alladzi yazulu bil ghusli, yang hadas besar itu hilang dengan mandi. Kal janabati, seperti janabah. Hadas besar, ya. Ini sifat, ya, yang ada pada seluruh tubuh yang keberadaannya itu menghalangi sahnya sholat. Yang hadas besar itu hilang dengan mandi, karena hadas besar itu berada pada seluruh tubuh. Wal aslul ladzi tuzalu bihin najasatu wal ma, dan asal yang dengannya najis itu hilang adalah air. Ya, asal yang dengannya najis itu hilang adalah air. Maksudnya itu adalah asal yang kan yang bisa menghilangkan najis itu adalah air. Dengan air najis itu hilang. Fahuwal aslu fit tathir, maka air itu adalah asal dalam bersuci. Air itu adalah asal yang menghilangkan najis, bahkan juga menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, dan Allah telah menurunkan pada kalian dari langit air untuk mensucikan kalian dengan air itu. Dan Allah yang telah menurunkan air dari langit untuk kalian, untuk mensucikan kalian dengan air itu. Surat Al-Anfal ayat yang ke-11. Ayat ini adalah sebagai dalil bahwa air itu adalah pokok yang menghilangkan najis. Asalnya yang menghilangkan najis itu adalah air. Wa hiya ala thalathati aqsamin, dan najis itu, najis hukmiyah atau najis itu ada 3 macam. Najasatun mughalladhah, yang pertama najis mughalladhah, najis yang berat, najis mughalladhah. Wa hiya najasatul kalbi wa ma tawalada minhu, yaitu najisnya anjing dan apa yang berasal dari anjing. Najisnya anjing dan apa yang berasal dari anjing. Ya, air liurnya anjing, mulutnya anjing, badannya anjing, dan yang berasal dari anjing. Walaupun ada ikhtilaf di kalangan ulama, tapi ini jumhur ulama menyatakan seperti itu. Yang kedua najasatun mukhaffafah, yang kedua najis mukhaffafah, najis yang ringan. Wa hiya najasatu baulil ghulam alladzi lam ya'kul at-ta'am, yaitu najisnya air kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan. Najisnya air kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan. Yang belum memakan makanan kecuali air susu ibu. Itu najisnya mukhaffafah. Karena najisnya mukhaffafah, kalau nanti akan kita baca bagaimana cara mensucikannya, cukup untuk diperciki mukhaffafah. Tapi ini khusus untuk anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum memakan makanan. Yang dimaksud belum memakan makanan itu adalah belum memakan makanan dengan syahwat, maksudnya dengan keinginannya. Adapun kalau dikasih, tapi itu usianya, usia yang belum memakan makanan. Ketika lapar tidak mencari dan tidak meminta makanan. Ketika lapar diminum air susu ibu, sudah diem. Beda kalau lapar kemudian belum dikasih nasi, minta nasi atau nangis. Nah itu yang sudah memakan makanan berarti. Jadi khusus anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum memakan makanan, air kencingnya najis mukhaffafah. Yang membedakan antara najis itu adalah cara mensucikan. Yang ketiga najasatun mutawasitah. Yang ketiga adalah najis mutawasitah. Najis yang mutawasitah. Tidak ringan, tidak berat, sedang. Wahya baqiyatun najasatu. Yaitu najis-najis yang lainnya. Selain najisnya anjing, selain najisnya air kencing, anak laki-laki yang belum memakan makanan. Yang lainnya semuanya. Itu najis mutawasito. Ya. Kalbauli wal ghaiti wal maitati seperti air kencing. Itu air kencing selain air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan. Wal ghaiti tinja wal maitati bangke dan yang lainnya. Yang membedakan antara najis mughalladhah, najis mukhaffafah, najis mutawasithah ini adalah cara mensucikannya. Di situ yang membedakan najis mughalladhah dengan najis mukhaffafah dengan najis mutawasithah, cara mensucikan. Terbedakan dari sisi cara mensucikan. Al-masalatu tsaniyatu al-asya'u allati qama ad-dalilu 'ala najasatiha. Masalah yang kedua. Masalah yang pertama sudah selesai, kita masuk pembahasan masalah yang kedua. Macam-macam yang ada dalil tentang najisnya. Jadi macam-macam atau benda-benda yang ada dalilnya tentang najisnya benda itu. Karena sesuatu itu dikatakan najis, itu harus ada dalilnya. Ada dalil yang menyatakan sesuatu itu najis. Kalau tidak ada dalil yang menyatakan, yang menetapkan sesuatu itu najis, maka kembali ke hukum asal adalah suci. Karena al-aslu fil asyi' at-taharah, asal segala sesuatu itu suci. Untuk dikatakan najis harus ada dalil yang menunjukkan najis. Nah, pada masalah yang kedua ini akan dibawakan perkara-perkara atau benda-benda yang ada dalilnya menunjukkan tentang najisnya benda itu. Al-awalu yang pertama, baulul adami wa'adhiratuhu wa'qe'uhu. Yang pertama adalah baulul adami, air kencing manusia. Air kencing manusia, semuanya. Air kencingnya anak kecil, laki-laki, perempuan, air kencingnya orang tua, air kencingnya orang sudah balig, yang belum balig, semuanya itu najis. Demikian juga tinjanya, semuanya itu najis. Kotoran manusia, semuanya najis. Waqai'uhu dan muntahannya. Dan muntahannya. Ini ada ikhtilaf tentang muntahan manusia. Illa baulus sabi alladzi lam yakul ta'am, kecuali air kencing asabi, kecuali air kencing anak kecil yaitu bayi yang belum memakan makanan. Fayaktafi bi rasyihi, maka cukup dengan memercikinya. Air kencing manusia semuanya najis. Hanya saja air kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan itu najis, tapi cara mensucikannya cukup dengan memercikinya. Sehingga mensucikan najis itu tidak mesti harus hilang najisnya, tidak mesti. Ya. Tetapi cara mensucikan najis itu adalah dengan cara yang telah ditentukan oleh syariat. Seperti air kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan, ketika terkena pakaian, ya, terkena pakaian. Cara mensucikannya maka cukup dipercikan air. Dipercikan air, sebagaimana dikatakan Al-Imam Nawawi, airnya itu tidak sampai mengalir di percikan. Tidak sampai mengalir airnya. Dengan diperciki air, air kencing tadi bayi laki-laki yang mengalir bahkan hilang atau tidak? Air kencing terkena pakaian, ya. Kemudian diperciki air, hilang apa enggak air kencing? Hilang apa enggak? Enggak hilang. Air kencingnya masih utuh, malah tambah. Ya kan, kena air. Masih utuh. Tapi najisnya hilang. Ya. Yang hilang itu najisnya. Zat air kencingnya masih ada. Tapi dengan diperciki air hilang najisnya. Zatnya masih ada. Jadi tidak mesti ada yang mensucikan najis itu harus hilang bau, warna, rasa, bersih. Ada yang harus begitu. Tapi ada yang tidak harus begitu. Ya. Seperti nanti juga insya Allah akan kita baca. Sendal yang terkena najis. Ya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika di antara kalian masuk masjid, maka supaya lihat sendalnya. Kalau ada terkena najis, gosokkan ke tanah. Hilang nggak kalau digosokkan ke tanah? Sendal umpamanya terkena najis, gosokkan ke tanah. Mungkin masih ada baunya, masih ada bekasnya, tapi Nabi mengatakan dengan itu cara mensucikannya, maka suci. Seperti wanita yang pakaiannya panjang ketika lewat di jalan itu mungkin terkena najis. Kata Nabi, mensucikannya, kata Nabi bagaimana? Langkah-langkah yang setelahnya itu mensucikan. Mungkin masih ada, malah mungkin bertambah tanah, ya. Kena tanah. Tapi Nabi mengatakan suci, suci. Ya. Nabi mengatakan suci, suci. Nah, kita kembali. Bahwa air kencing anak yang anak laki-laki yang belum makan makanan. Li hadithi Ummi Qais binti Mihsan annaha atat bibnin laha saghirin lam yakul ta'ami la Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadith Ummu Qais bintu Mihsan, bahwasanya beliau datang dengan membawa anak laki-lakinya yang masih kecil yang belum memakan makanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu fi hijrihi, maka Nabi mendudukkan anak kecil itu di pangkuannya. Fa bala ala thawbihi, maka anak itu kencing di atau pada pakaian Nabi. Pada abi ma'in fa nadahahu wa lam yaghsilhu, maka Nabi meminta air kemudian beliau memerciki air kencingnya dengan atau merciki pakainya dengan air dan Nabi tidak mencucinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Ya. Ummu Qais bintu Mihsan, kita memiliki anak laki-laki, ini belum makan makanan, dibawa kepada Nabi. Kemudian anak itu didudukkan di pangkuannya Nabi. Kemudian anak itu kencing di pakaian Nabi. Nabi meminta air untuk memercikinya dan tidak Nabi cuci. Tidak, Nabi tidak dicuci. Ini menunjukkan bahwa air kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan itu najis dan cara mensucikannya adalah dengan diperciki air. Dan di masa Nabi itu para sahabat itu ketika memiliki anak, lahir anak itu biasa dibawa ke Nabi untuk ditahnik, untuk didoakan barokah. Nah, pada suatu saat Ummu Qais bintu Mihsan membawa anak laki-laki yang belum memakan makanan kepada Nabi. Sudah didudukkan di pangkuan Nabi, kencing anak itu. Kemudian Nabi meminta air untuk memerciki pakaian yang terkena air kencingnya itu. Dan Nabi tidak mencucinya. Amma baulul gulami ladhi ya'kulu ta'am wa kadza baulul jariyati fa inna fa innahu yughsalu ka baulil kabir ka baulil kabir. Adapun air kencing anak laki-laki yang sudah makan makanan, demikian juga air kencing anak perempuan meskipun belum memakan makanan atau belum makan apa-apa, maka sesungguhnya dicuci seperti air kencingnya orang dewasa. Dan dalil yang menunjukkan tentang najisnya air kencing ini banyak. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi bersabda, istanzihu minal baul, fa inna aktsara adzabil qabri minal baul. Bersucilah kalian dari air kencing, maka sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu karena air kencing. Air kencing manusia itu adalah najis. Demikian juga tinja, yaitu kotoran manusia, itu juga najis. Dan tentang najisnya ini tidak ada ikhtilaf dengan para ulama, ijma ulama tentang najisnya air kencing dan kotoran manusia, tinja manusia. Ini bahkan masuk dalam babud darurah ad-diniyah, termasuk perkara ad-darurah ad-diniyah, perkara agama yang sudah pasti, tidak samar. Tentang kotoran manusia itu najis, seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wati'a ahadukum bi na'lihi al-adha, fa inna turaba lahu tahurun." Apabila salah seorang di antara kalian menginjak sendalnya, menginjak al-adha, kotoran, kotoran manusia, maka sungguhnya tanah itu bagi pensucinya akan mensucikan. Kemudian juga dalam bab qadha'ul hajah juga sudah kita baca tentang najisnya kotoran manusia. Adapun tentang muntahan, ya, muntahan manusia, ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama disebutkan dalam kitab ini mengatakan najis. Sebagian ulama menyatakan tidak najis. Dan yang rajih wallahu alam adalah pendapat yang menyatakan tidak najis karena tidak ada dalil yang sahih, yang sahih yang menegaskan tentang najisnya muntahan. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Selama tadi saya bawakan dalil tentang muntahan itu sebelum kita masuk pada pembahasan hadis berikut, pembahasan berikutnya. Masih ada waktu, kita baca pertanyaan ya. Ini pertanyaan ini belum, yang dulu masih lupa saya, ada yang belum dibaca. Bismillah, afan ustaz. Kalau seorang bertayamum mendapati air ketika sedang sholat, seperti turunnya hujan di tengah sholat, apakah dia harus membatalkan sholatnya tersebut atau meneruskan sholat? Dia harus membatalkan sholatnya. Sedang orang bertayamum karena tidak ada air. Orang bertayamum karena tidak ada air. Kemudian ketika sedang sholat ada air, maka harus membatalkan sholatnya dan harus berwudu dengan air. Jadi orang yang bertayamum karena tidak ada air, ini ada tiga. Orang yang bertayamum karena tidak ada air, kemudian mendapatkan air. Ini ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan sebagaimana yang sudah saya bacakan waktu itu. Hadis yang dua orang pergi safar, kemudian enggak tiba waktu sholat, mau wudu enggak ada air, kemudian bertayamum. Setelah tayamum sudah selesai sholat, ada air, mendapatkan air. Yang satu berijtihad wudu, ngulangi sholat. Yang satu berijtihad tidak ngulangi sholatnya, cukup dengan tayamumnya. Yang benar yang mana? Yang ngulangi sholat dengan wudu atau yang tidak waktu itu? Yang tidak mengulangi sholatnya, cukup dengan tayamum. Itu yang benar. Itu yang benar. Ini keadaan yang pertama. Orang bertayamum karena tidak ada air, setelah selesai sholat mendapatkan air, maka sholatnya sah dan tidak perlu mengulangi sholatnya dengan wudu. Yang kedua, ya, orang bertayamum karena tidak ada air, kemudian mendapatkan air sebelum sholat, maka tayamumnya batal dan harus berwudu. Yang ketiga, orang bertayamum karena tidak ada air, kemudian mendapatkan air ketika sedang sholat, maka wajib membatalkan sholat dan bersuci dengan air. Jadi ada tiga keadaan. Orang bertayamum karena tidak ada air, mendapatkan air sebelum sholat, maka tayamumnya batal dan harus berwudu dengan air. Yang kedua, mendapatkan air di tengah-tengah sholat, sedang sholat, dapatkan air, wajib membatalkan sholat dan berwudu. Yang ketiga, mendapatkan air setelah selesai sholat, maka tidak perlu mengulangi sholatnya, sholatnya sah, dan tidak perlu mengulangi sholat. Itu, ya. Ada tiga keadaan. Kalau di tengah, yang waktu itu yang belum saya jelaskan, ketika di tengah-tengah sholat, ya. Idza wajadal ma'a athna'a shalah fa innahu yajibu 'alaihil khuruj minha wa tatahhur bihi. Itu yang belum saya jelaskan waktu itu, yaitu yang mendapatkan air ketika sedang sholat itu wajib keluar dari sholat. Pertanyaan berikutnya, kapan takbiratul intiqal diucapkan? Apakah ketika sedang melakukan gerakan perpindahan atau telah sempurna selesai melakukan gerakan? Takbiratul intiqal ya, dilakukan itu sebagian ulama menyebutkan seperti Asy-Syal Albani dalam silsilah hadis beliau menyebutkan takbiratul intiqal itu beliau baca apa dibaca ketika hendak berpindah. Ketika hendak berpindah, bergerak Ini itu yang beliau sebutkan. Beliau sebutkan wasahih annahu yukabbiru tsumma yahwi li sujud. Yang sahih bertakbir kemudian turun untuk sujud. Ini berdasarkan hadis kalimat yang berbunyi anna Rasulullah kana sallallahu alaihi idza qama ila salati yukabbiru hina yaqum thumma yukabbiru hina yarka sampai akhir. Semuanya disebutkan Nabi bertakbir hina. Nah, kalimat hina beliau sebutkan idza aroda, ketika hendak. Kalau Syekh Abdul Rahman Nasa'di, demikian juga Syekh Ali Basam dalam kitabnya Tautul Ahkam, bahwa takbiratul intiqal itu mahaluha, kata beliau, tempatnya itu adalah baina ibtida'il intiqal wal intiha, antara memulai intiqal berpindah sampai selesai. Jadi bahwa zikir itu adalah dibaca ketika mulai mau bergerak, ya, seperti umpamanya lagi berdiri mau ruku, ketika bergerak Allah bergerak langsung Allahu Akbar turun gitu. Demikian juga ketika sujud, masih sujud mau bergerak Allahu Akbar gitu. Nah, yang banyak kekeliruan dilakukan oleh para imam, ya, yang diingatkan juga oleh para ulama, termasuk Syekh Abdul Rahman Asadi juga mengingatkan, Syekh Al-Albani juga beliau mengingatkan, walidha yunabbahu huna ila khata'in yaf'aluha kathirun la'imah. Karena ini diingatkan di sini, kesalahan yang banyak dilakukan oleh imam. La ya'tuna takbiratul intiqal illa ba'dal intiha. Mereka tidak melakukan takbiratul intiqal kecuali setelah selesai dari intiqal. Disebutkan, ya, ya'tuna takbir, mereka melakukan takbir dari sujud. Dari sujud ini mau bangkit. Mau bangkit. Sudah berdiri baru Allahu Akbar. Ketika berdiri mau sujud, ketika sudah sujud, dahi sudah menempel di tempat sujud baru Allahu Akbar. Ini yang kekeliruan, ya. Tapi banyak dilakukan ini. Dari berdiri nih, mau ruku Allahu Akbar, sudah ruku baru Allahu Akbar. Alasannya biar enggak didahului oleh makmumnya. Alasannya itu bukan alasannya dalil, bukan alasannya tuntunan, itu keliru. Dan ini banyak diingat oleh para ulama. Sudah sujud baru Allahu Akbar. Sudah ruku baru Allahu Akbar. Itu kekeliruan. Termasuk kekeliruan lagi yang diingat oleh para ulama, memanjangkan bacaan takbir dari bangkit sampai berdiri. Allahu Akbar. Kalau belum berdiri, belum berhenti. Ya. Demikian juga ketika mau turun untuk sujud Allahu Akbar. Itu termasuk kekeliruan. Demikian, ini pertanyaannya masih banyak. Ditunda ini ya, yang belum dibaca. Yang ini juga belum semua. Baik, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.